Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-jidalu fiddin, memperdebatkan agama. Ada debat dalam masalah agama, ada yang memperdebatkan agama. Debat dalam masalah agama tidak mutlak salah. Kalau memperdebatkan agama mutlak salah, karena ini perbuatan orang kafir, orang Yahudi dan ahli bid'ah. Imam Ahmad mengatakan wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allamu al-jidala fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli sunnati hatta yata'al al-jidala wa yusallima wa yu'minu bil athari. Imam Ahmad mengatakan dalam usul sunnah, bagian dari prinsip sunnah adalah wa alla yukhasima ahadan. Kita tidak memperdebatkan agama dengan seorang pun, wala yunadhirahu, tidak berdebat dengannya, wala ya'lamu al-jidala, dan tidak mempelajari cara berdebat. Fa innal kalama fil qadari, karena memperdebatkan tentang masalah takdir, tentang ru'yah, kemudian tentang apakah Al-Quran kalamullah, meragukan status Al-Quran sebagai kalamullah atau yang lainnya, minas sunan, berupa ajaran Nabi, sunan di sini bagaimana asy-syari'ah, makruhun wa manhiyun anhu, dibenci dan terlarang. Makruh artinya makruh tahrim, haram. Dan kata Ibnu Qayyim, makruh dalam bahasa ulama salaf artinya adalah haram. Karena makruh memiliki dua makna dalam syariat, bisa bermakna haram, bisa bermakna dibenci, namun tidak sampai haram. Dan umumnya bahasa ulama masa silam, bahasa para sahabat, bahasa para ulama, mereka menyebut makruh dalam arti haram. Kemudian makruh juga bisa bermakna makruh tidak sampai haram, dibenci tidak sampai haram. Berdasarkan hadis dari Muhajir bin Kunfud, Nabi SAW pernah buang air kecil, kemudian Muhajir memberikan salam. Namun Nabi SAW tidak menjawabnya hingga beliau melakukan tayamum. Selanjutnya beliau bersabda, innama af'alu dhalika li'anni karihtu an adhkurallaha ala ghairi tuhrin. Saya tidak jawab salammu bukan karena benci, bukan karena musuhan dengan kamu. Maka beliau jelaskan, namun saya tidak menjawab salammu li'anni karihtu, karena saya enggak suka, saya makruh, memakruhkan an adzkurallaha ala ghairi tuhrin, menyebut nama Allah dalam kondisi tidak suci. Maka dalam hadis makruh juga bisa bermakna makruh tanzih, makruh dalam arti tidak sampai derajat haram. Kemudian beliau menegaskan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata. Orang yang suka debat, memperdebatkan masalah agama, itu tidak la yakunu sahibuhu, bukan termasuk sahibu sunnah, bukan termasuk ahlu sunnah. Wa in asaba bi kalamihi as-sunnata, meskipun bisa jadi ucapannya sesuai sunnah, sesuai kebenaran. Namun ucapan yang sesuai kebenaran ini dia gunakan untuk tujuan yang salah, kata Imam Ahmad, orang ini bukan termasuk ahlus sunnah. Hatta yata'al jidal, sampai dia tinggalkan perdebatan, wayusallim, dia pasrah, wayu'mina bil azhar, dan mengimani seluruh azhar. Kemudian Asy-Syarih Syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan beberapa alasan kenapa jidal itu terlarang, memperdebatkan agama itu terlarang. Dan tadi kita telah berikan pengantar, bedakan antara debat dalam masalah agama dengan memperdebatkan agama. Kalau memperdebatkan agama, itu berarti agama masih diragukan kebenarannya. Ini ada satu, kalau misalnya ada satu kebenaran yang jelas namun masih diragukan kebenarannya sehingga diperdebatkan. Kalau debat dalam masalah agama, ini ada satu masalah masih diperselisihkan, mana pendapat yang kuat, kemudian orang berdebat untuk mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Semacam ini dibolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ya, karena al-khusumat wal-jidal, perdebatan min thariqati ahli bid'ah, termasuk salah satu metodenya ahli bid'ah dalam menghapuskan bid'ahnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabghadu al-alita al-khasim. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka berdebat, nek debat alat, alat itu bahasa Arabnya alit. Al-khasim, yang suka berdebat. Allah Subhanahu wa taala juga mencela mereka di surat Az-Zukhruf ayat 58, bal hum qaumun khasimun. Mereka itu orang yang suka berdebat. Dan ayat ini dipakai oleh orang Khawarij untuk menyebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau mendakwai Khawarij. Ketika sahabat datang bersama beberapa sahabat untuk mendakwai Khawarij, mereka mengatakan bal hum qaumun khasimun. Mereka yang datang ini manusia yang suka debat, enggak usah digubris. Maka perdebatan dalam masalah agama semua itu adalah perbuatan yang madzmum, tercela dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dari Ma'an bin Isa. Beliau mengatakan, insarafa Malik ibn Anas yawman minal masjidi wa huwa muttaki'un ala yadi. Suatu hari Imam Malik meninggalkan masjid, pulang dari masjid, dan beliau memegang tanganku. Falahaqahu rajulun yuqalu lahu Abul Huwairiyah. Kemudian beliau dikejar oleh seorang laki-laki namanya Abul Huwairiyah. Kana yuttahamu bil irja, yang orang ini dikenal oleh masyarakat telah terjangkiti pemikiran Murji'ah. Faqala, kemudian Abul Huwairiyah bertanya, ya Abu Abdillah, yukhatibu Malikan. Wahai Abu Abdillah, dia mengajak bicara Imam Malik. Isma' minni syai'an ukallimuka bihi. Tolong dengarkan, aku mau bicara. Wa wahajuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Aku akan kasih kamu alasan dan aku akan sampaikan logikaku. Aku akan sampaikan logika-logika yang aku miliki. Qala, kemudian Imam Malik bertanya, fa in ghalabtani, kalau kamu bisa mengalahkan debat denganku. Qala in ghalabtuka fattabi'ni, kalau aku bisa mengalahkan kamu, kamu nanti ikut aku. Qala, kemudian Imam Malik mengatakan, fa in ja'a rajulun akhar fakallamna faghalabna. Kemudian kalau ada orang lain yang datang, lalu kami sama-sama memiliki satu misi mengalahkan kamu, faghalabna, dan kami berhasil mengalahkan kamu. Qala, kata beliau, kata si Abul Huwairiyah, nattabi'u, ya aku ikuti orang itu. Siapa yang menang debat, nanti yang kalah harus mengikutinya. Faqala Malikun rahimahullah, maka Imam Malik mengakhiri sebelum perdebatan ini dengan satu nasihat. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'athallahu Muhammadan bidinin wahid. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW dengan satu agama. Waraka tantaqilu min dinin ila dinin. Sementara kamu ini pindah dari satu ajaran ke ajaran yang lain. Siapa yang lebih pintar ngomong, kayaknya lebih kuat dalilnya menurut logikanya, diikuti. Nanti jadinya pindah dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Agama seperti apa seperti ini? Agama siapa yang mengajarkan tindakan semacam ini? Karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumah." Ada baterainya enggak ini? Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat, siapa yang menjadikan agama sebagai sasaran perdebatan, aktsar tanakula, maka dia akan sering pindah-pindah ajaran. Sekarang dia ikut liberal, besok ikut apalagi, nanti ikut pindah lagi dan seterusnya. Itu kalau orang suka debat dalam masalah agama. Wa anhu rahimahullah, kemudian ada riwayat yang lain dari Umar bin Abdul Aziz, al kalamu fi dinillahi akrahu, memperdebatkan dalam masalah agama Allah saya tidak menyukainya. Bimana uharrimu, karena kalam al makruh inda salah bimana haram. Kemudian riwayat dari Salam bin Abil Muti, bahasanya anna rajulan min ahli al-ahwa, ada seorang pengikut hawa nafsu, yakni min ahli bid'ah, maksudnya adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah nama lainnya adalah pengikut hawa nafsu, karena nafsu itu tidak hanya terkait dengan kebutuhan hidup, namun juga terkait dengan kebutuhan berpikir. Kadang ada orang yang menyampaikan satu pendapat sesuai dengan nafsunya, dan kemudian pendapat itu diagungkan dan dia bela-bela, maka orang semacam ini disebut ahlul ahwa. Orang ini berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama tabi'in, "Wahai Abu Bakar," kunyahnya Ayyub, "as'aluka an kalimatin," saya ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah. "Fawalla Ayyub," kemudian Ayyub berpaling. Pertama menghadap orang ini, melengos beliau. "Waja'ala yushiru bi usbu'ihi," kemudian beliau berisyarat dengan jarinya. Wallah alam, mungkin suruh diam atau mungkin disumbat telinganya. Yang jelas beliau gunakan jarinya untuk menyuruh orang ini agar diam. "Wala nasifu kalimatan," dan kami tidak mendengar satupun kalimat dari Ayyub. Artinya Ayyub tidak mau sama sekali untuk berbicara dengan ahli bid'ah yang tidak mungkin bisa disadarkan dengan debat. Maka semacam ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang diskusi dan dia sulit untuk disadarkan, maka jangan diajak diskusi. Karena kalau diajak diskusi memberi kesempatan kepadanya untuk semakin mengembangkan pikirannya. Diskusi tidak selesai di situ. Selesai diskusi di kesempatan pertama, dia akan belajar untuk mencari apa yang bisa menguatkan pendapatnya, sehingga dia semakin matang dengan pendapat yang dia miliki. Beliau tidak menginginkan perdebatan. Karena itu Salam bin Abi Mu'aid mengatakan, "Wala nasifu kalimatan," saya tidak mendengar satu kalimat dari Ayyub, karena beliau mengetahui bahwasanya yang bertanya adalah ahli bid'ah yang suka berdebat. Diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Muawiyah bin Qurrah, beliau pernah mengatakan, "Al-khusumatu fid-din tuhbitul a'mal." Debat dalam masalah atau memperdebatkan agama, tuhbitul a'mal, bisa menghapus amal. Karena pelakunya bisa jadi keluar dari Islam gara-gara meragukan agama dan keyakinan yang dia miliki. Kemudian Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau pernah mengatakan, "Wal kalam wal jidal wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu inda jami'il firaq." Debat, jidal, khusumah, semuanya sama dalam bahasa kita, artinya cuma satu, debat. terutama dalam masalah takdir, adalah perbuatan yang terlarang menurut semua firqah, menurut semua golongan. Karena takdir adalah rahasia Allah, li'annal qadar sirullah. Takdir adalah rahasia Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala wa nahar rabbu jalla ismuhu, dan Allah jalla ismuhu yang maha agung namanya, melarang para nabinya anil kalami fil qadar, untuk berbicara, untuk berdebat dalam masalah takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk berdebat dalam masalah takdir juga. Wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un, demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in tidak menyukainya. Wa karihahu ulama wa ahlul wara', demikian pula para ulama dan ahli wara'. Ahli wara' itu ulama yang menghindari segala yang dikhawatirkan berbahaya besok di hari akhir. Mereka membenci yang namanya debat. Wa nahau 'anil jidali fil qadar, mereka melarang debat dalam masalah takdir. Fa'alaika bitaslim, karena itu kewajiban kita adalah pasrah. Wal iqrar, mengakui kebenaran, mengimaninya. Wa taqada ma qalahu Rasulullah SAW fi jumlatil asya, dan meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak kasus. Fi jumlatil asya, waskut amma siwa dzalika, dan diam dari yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, kita tidak pernah, tidak perlu memperdebatkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan kata al-jiha, kata al-jism, jauhar dan seterusnya, maka tidak kita singgung. Kemudian Imam Ahmad memberikan penekanan, di antara bentuk debat yang sangat terlarang adalah memperdebatkan masalah takdir, masalah ru'yah, apakah Allah bisa dilihat ataukah tidak. Kemudian masalah status Quran, apakah kalamullah ataukah makhluk, atau ajaran-ajaran yang lainnya. Beliau menyatakan makruhun manhiyun anhu, debat dalam masalah ini dibenci dan dilarang. Bahkan orang yang berdebat dalam masalah ini bukan termasuk ahlu sunnah, meskipun bisa jadi dia memiliki akidah sebagaimana akidahnya ahlu sunnah. Ya, kemudian di sini ada nukilan dari Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Maka Syarhus Sunnah, ada Syarhus Sunnah Al-Barbahari, ini khusus masalah akidah, dan ada Syarhus Sunnah Al-Baghawi, ini buku hadis. Buku hadis, sehingga tidak hanya membahas masalah akidah, tapi membahas berbagai cabang ilmu syariah. Beliau mengatakan, para ulama salaf sepakat di kalangan ahlu sunnah untuk melarang terjadinya perdebatan dalam masalah sifat, memperdebatkan masalah sifat Allah. Wa 'ala az-zajari 'anil khawd fi 'ilmil kalam wa ta'allumihi, dan mereka sepakat az-zajar, melarang keras untuk berdebat dalam masalah ilmu kalam dan mempelajarinya. Maka tadi memperdebatkan dengan berdebat dalam kasus beda ya. Yang beliau larang al-khusumatu fi sifat, memperdebatkan sifat Allah. Tapi kalau berdebat dalam masalah yang belum diketahui kebenarannya dalam rangka mencari yang benar, ulama melakukannya. Bahkan tidak hanya masalah sifat, bahkan dalam sampai masalah asma. Padahal asma itu lebih sempit cakupannya dibandingkan sifat. Nama Allah itu lebih sempit cakupannya dibandingkan sifat Allah. Tentang nama Al-Muhsin itu ulama berbeda pendapat, apakah termasuk nama Allah ataukah tidak. Dan Syekh Abdul Razak memiliki satu buku khusus untuk menyebutkan satu risalah untuk menegaskan bahasanya Al-Muhsin termasuk nama Allah, karena bapaknya namanya Abdul Muhsin. Ada ulama yang mengatakan Muhsin bukan nama Allah. Ada yang mengatakan Muhsin termasuk nama Allah. Dan perselisihannya kembali dalam status hadis, apakah hadis yang menyebutkan nama Al-Muhsin itu sahih atau tidak. Kemudian Imam Al-Barbari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan wa'lam, perlu kita sadari, annaha lam takun zindiqatan wala kufra wala syukuka wala bid'ata wala dolala wala hayrata fitin illa minal kalam. Sadari bahwasanya tidak ada perbuatan zindik, mengaku Islam tapi benci Islam dari dalam, mengaku Islam tapi memusuhi atau berusaha untuk menentang sebagian Al-Quran dan sebagian hadis. Kita tidak mengatakan semuanya, sebagian Al-Quran dan hadis. Meskipun kalau mengingkari sebagian, hukumnya sama dengan mengingkari semuanya. Dan tidak ada kekufuran, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang ragu, tidak ada bid'ah dan kesesatan serta bingung dalam masalah agama illa minal kalam wal jidal, kecuali karena bersumber dari ilmu kalam, filsafat dan debat, wal mirah wal khusumah dan perdebatan, wal ajbu dan yang mengherankan, kaifa yajtari'ur rajulu 'alal mirai wal khusumati wal jidal. Wallahu yaqul ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Bagaimana mungkin, yang mengherankan, bagaimana mungkin ada orang yang berani untuk banyak memperdebatkan masalah agama sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ma yujadilu manafiyah ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang memperdebatkan ayat Allah kecuali orang kafir. Dan di sini termasuk bentuk pembatasan ma kemudian titik-titik illa, tidak ada kecuali. Maka orang yang melakukan semacam ini hanya orang kafir. Artinya ketika ada orang Islam yang melakukan semacam itu, maka dia meniru kebiasaan orang kafir dan bisa jadi dia jadi kafir. Fa'alaika bittaslim warrida bil athari wal kafi wasukut. Karena itu kewajiban kita adalah pasrah, ridha dengan athar, dengan riwayat, dan menahan diri serta diam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sebab mengapa para ulama itu melarang debat dalam masalah agama atau memperdebatkan agama. Kalau debat sendiri sesuatu yang sifatnya netral, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyuruh kita untuk berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debat bukan sesuatu yang terlarang secara zatnya, bukan perbuatan yang terlarang secara mutlak. Namun menjadi terlarang jika debat ini menyebabkan orang menjadi ragu terhadap agamanya. Karena itu Syaikhul Islam menjelaskan sebab mengapa para ulama itu mencela ilmu kalam dalam kitabnya Muwafaqatu Shahihil Manqul li Shahihil Maqul. Beliau mencela ilmu filsafat dan ilmu perdebatan. Kata beliau, fasalafu ala immatu lam yadhummul kalam. Para ulama di masa silam tidaklah mencela ilmu kalam. Li mujarrati ma fihi minal istilahati al-mulida. Semata karena di sana terdapat banyak istilah turun temurun. Istilah ini itu turunan dari kata ini, ini dari kata itu dan seterusnya. Dan itu bagian dari rangkaian ilmu filsafat, rangkaian ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu ngomong ya. Untung aja bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia jadinya ilmu ngomong. Tapi pakai bahasa Arab jadinya nggak kelihatan memalukan, ilmu kalam. Ya. Semacam lafaz jauhar. Jauhar itu fisik. Sesuatu yang ada bentuk fisiknya namanya jauhar. Atau al-arad. Al-arad itu yang tidak fisik. Apa misalnya gemuk itu jauhan, kalau pinter itu arot. Nah, misalnya tentang sifat Allah, Allah punya tangan, Allah punya wajah, jauhar. Allah mendengar, Allah apalagi melihat, Allah marah, Allah tertawa, itu arad. Ini bisa enggak dipisahkan dari Allah? Ada kaidah yang sebagian orang masih bingung. La huwa huwa wala huwa ghairuhu, atau la hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat itu bukan dia, namun sifat bukan selain dia. Ya. Misalnya ini ya. Namanya siapa? Nadir. Ladit. Ladit dan ompong. Nah, ini ompong loh. Iya. Bisakah ompong itu dipisahkan dari ladit? Enggak bisa ya. Ini ladit sampingnya ompongnya, enggak bisa. Maka ompong itu menyatu di ladit. Tapi kita tidak menyebut ompong adalah ladit, gitu ya. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Kemudian juga lafaz al-jism dan yang lainnya. Bal li'anna al-ma'ani allati yu'abbiruna 'anha fi hadhihi al-'ibarati fiha min al-batil al-madmumi fil atillah wal ahkami ma yajibu an-nahyu anhu. Namun makna yang mereka gunakan, yang mereka ungkapkan dari lafaz-lafaz tadi, ada lafaz arad, jauhar, jism, fi hadhihi al-ibarat dalam lafaz-lafaz tadi, fiha min al-batil al-madmum. Di sana terkandung makna yang batil, yang madmum. Karena maksud mereka dengan lafaz ini ambigu. Kadang maknanya benar, kadang maknanya salah. Maka ada unsur makna yang salah. Fil adillati wal ahkam, dalam dalil maupun hukum yang mengharuskan untuk dilarang. Lishtimali hadhihi al-alfaz, lishtimali hadhihi al-alfaz ala ma'anin mujmalatin fi an-nahyi wal itsbat. Karena makna semacam, karena lafaz semacam ini mengandung makna yang di situ bisa jadi bermakna menafikan atau bermakna menetapkan. Ambigu. Kita mengatakan Allah di atas, namun mereka bantah, masa Allah terliputi dengan kata jiha? Arah, arah itu makhluk atau khalik? Arah makhluk ya. Utara, selatan, barat, timur itu kan makhluk. Allah ciptakan utara, barat, selatan, dan seterusnya. Ketika kita mengatakan Allah di atas, berarti Allah ada arahnya dan dibatasi oleh arah, karena atas termasuk arah. Nah, kata arah ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Karena dengan kata ini bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Bisa membuat orang semakin yakin, bisa membuat orang semakin sesat. Ya. Kalau dimaknai keliru, berarti Allah dibatasi oleh makhluknya. Nah, ini nggak karuan nanti jadinya. Allah di atas, atas termasuk arah, arah makhluk, berarti Allah berada di makhluknya. Nah, suci Allah dari semacam ini. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika beliau menyebut ahli bid'ah dengan mengatakan hum mukhtalafuna fil kitab. Mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam Al-Quran. Semuanya ditafsirkan sesuai dengan keinginannya, sehingga berpecah-pecah menjadi banyak firqah. Mukhalifun al-kitab, dan menyelisih al-kitab. Muttafaquna ala mufaraqatil kitab, sepakat untuk memisahkan diri dari al-kitab. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka berbicara dengan kata-kata mutasyabih yang ambigu-ambigu tadi, minal kalam, yang bersumber dari ilmu kalam. Wayata'una jihalan wayakhti'una juhalan nas, dan mereka menipu orang-orang bodoh. Summa yulabisuna alaihim, kemudian menyesatkan mereka. Kemudian kita lanjutkan Poin berikutnya, Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Quran termasuk kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Maka sifat Allah tidak terpisah dari Allah, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan kalam. Seperti tadi ya, latif dan ompong tadi. Ompong sendiri bukan latif, tapi tapi ompong tidak bisa dipisahkan dari latif. Karena itu sifat Allah tidak boleh menjadi sasaran doa. Maka kita tidak boleh memanggil ya kalam Allah ighfirli, ya kalam Allah irhamni. Ini tidak boleh. Namun kita boleh berdoa bisifat, berdoa dengan menggunakan sifat. Ya Rabbi bikalamika ighfirli. Sehingga sifat Allah dijadikan sebagai wasilah. Bisa dipahami? Kalau orang berdoa yang dipanggil, yang diminta itu sifat Allah, syirkun bi ijma'il ulama. Ini perbuatan kesyirikan. Ya maghfiratallah ighfirli. Ya apa? Ya rahmatallah irhamni. Syirkun bi ijma'il ulama. Kita tidak boleh berdoa meminta kepada sifat Allah. Ya yadullah ighfirli. Enggak boleh. Tapi kita boleh menggunakan itu untuk wasilah. Ya Rabbi birahmatika au bimaghfiratika ighfirli irhamni. Ini diperbolehkan. Ya Rabbi bikalamika dan seterusnya diperbolehkan. Nah, yang sama dengan ini adalah sumpah. Karena sumpah itu boleh dengan Allah, boleh dengan sifat Allah. Bi'izzatillah, bikalamillah. Karena itu orang boleh bersumpah dengan Al-Quran, Bil-Quran, karena Quran kalam Allah. Wal-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'uf ayyakula laysa bimakhluq fa inna kalamallahi laysa bibainin minhu wa laysa minhu syai'un makhluq. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan jangan merasa lemah, jangan merasa gentar untuk mengatakan bukan makhluk. Fa inna kalamallahi laysa bibainin minhu, karena kalam Allah itu tidak terpisah dari Allah. Maka kalam seperti tadi ya, sifat tidak bisa dipisahkan dari dan. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada kalam Allah yang makhluk. Baik. Kenapa di sini beliau mengatakan wala yad'uf ayyakula laisa bimakhluk? Jangan gentar untuk mengatakan bukan makhluk. Karena inti akidah Mu'tazilah adalah Al-Qur'an makhluk. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah, dan ada yang mengatakan Al-Qur'an laisa kalamullah. Tapi kedua-duanya sepakat makhluk. Ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan kalamullah makhluk. Kita pertama Mu'tazilah. Ada yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah dan dia makhluk. Maka inti akidah Mu'tazilah adalah ingin menyatakan Al-Quran makhluk. Karena itu Imam Ahmad mengatakan jangan gentar untuk mengucapkan, untuk menegaskan Al-Quran bukan makhluk. Karena ini yang inti. Kalau Al-Quran kalamullah, mereka sepakat. Nah dulu ketika muncul fitnah Mu'tazilah yang luar biasa, hingga banyak ulama yang dibunuh, dipenjara, disiksa dan seterusnya, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, bukan Al-Quran laisa kalamullah. Maka ada sebagian ulama yang mengambil jalan aman, dia mengatakan ana ukirru bi anna al-Qur'an kalam Allah, kemudian diam. Saya meyakini Al-Qur'an kalam Allah, diam. Titik sampai di situ, enggak dilanjutkan. Karena kalau sampai dia melanjutkan dan bukan makhluk, dihukum. Karena itu intinya. Maka selama orang mengatakan atau masih mau mengakui Al-Qur'an makhluk, dibebaskan. Nah, kelompok semacam ini disebut dengan alwa al-waqifah. Orang yang tawakuf, tidak mau melanjutkan kalimat Al-Qur'an bukan makhluk. Karena yang inti itu. Sedangkan status Al-Qur'an kalamullah, keyakinan Al-Qur'an kalamullah, Mu'tazilah pun masih meyakininya. Namun kalau sampai Al-Qur'an bukan makhluk, ini pembeda antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Ya. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, artinya lafadznya, maknanya, huruf-hurufnya dan makna-maknanya kama dallat 'ala dzalika nusus, bagaimana ditunjukkan dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang disepakati oleh Sunnah dan wal jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu mencakup lafaz, makna, kalau diucapkan bisa didengar, kalau ditulis bisa berupa berwujud apa huruf. Ini semuanya adalah kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam yang di situ ada hurufnya, ada suaranya yang bisa didengar. Di mana hurufnya? Ya kalau ditulis ada hurufnya. Sebenarnya memahami kalam Allah itu enggak sulit. Allah berfirman, ini firman Allah. Semua orang paham namanya firman, kalimat itu sifatnya seperti ini, bisa didengar, kalau ditulis bisa. Namun yang jadi masalah adalah munculnya para ahli filsafat yang meragukan status firman Allah ini seperti yang diucapkan oleh manusia, seperti suara yang disampaikan oleh manusia. Orang bersuara A, kita dengar A. Ahli filsafat tidak mau meyakini seperti ini. Oh beda, kalamullah gak kayak gitu. Kalamullah itu tidak bisa disuarakan. Namanya kalam nafsi. Namanya kalam nafsi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada Jibril itu tidak ada suaranya. Jibril datang menghadap Allah, mengambil Al-Quran. Ketika menghadap Allah, neng-nengan. Allah diam, Jibril diam. Kemudian terjadi transfer kalamullah, firman Allah. Jibril paham apa yang Allah maksudkan. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang keluar suara bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan Jibril dari apa yang dia pahami setelah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini makhluk. Itu yang bikin ruwet. Pakai logika loh enggak? Seperti ini. Kalau kemudian orang awam suruh memahami Al-Qur'an firman Allah, orang paham namanya firman, kalimat, ucapan itu seperti itu bentuknya. Selesai. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Karena itu dalam masalah akidah, aslinya akidah yang murni diajarkan oleh Islam tidak sulit untuk dipahami oleh logika manusia, baik orang yang cerdas maupun orang yang awam sekalipun. Semua orang bisa memahami. Tapi kemudian datang generasi-generasi ahli kalam itu yang kemudian bikin ruwet, akhirnya menghasilkan akidah-akidah yang menyimpang. Dan orang awamnya pun gak tahu kenapa Al-Quran bukan atau Al-Quran makhluk itu asal-usulnya bagaimana. Umumnya orang awam gak ngerti. Mereka hanya dicekoki pokoknya Al-Quran makhluk. Tapi proses kemudian bisa disimpulkan Al-Quran makhluk, mereka gak tahu ya. Maka ini yang wajib kita imani, bahasanya kalam Allah itu huruf dan suara. Sebagaimana suara ada yang bisa didengar, bisa ditulis. Lafdun wa ma'nan, ada lafadznya dan ada maknanya, bukan hanya makna semata. Kalau akidah mereka hanya makna, tapi lafadznya itu ungkapan Jibril. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil dari nas, karena itu wajib bagi setiap mukmin untuk meyakininya dan meyakini bahasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Kemudian kalamullah ada dua. Yang pertama adalah kalamullah yang langsung didengar dari Allah biwasitah, atau didengar dari Allah biwasitah melalui perantara. Sebagaimana para sahabat mendengar kalamullah melalui perantara Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kalamullah melalui perantara Jibril. Kemudian yang kedua adalah masmu'un minallahi bila wasitah, didengar dari Allah tanpa perantara. Sebagaimana Jibril mendengar dari Allah, atau sebagaimana Musa mendengar dari Allah secara langsung tanpa perantara. Karena itulah Musa digelari kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wah, Nabi yang lain kan diajak bicara langsung oleh Allah. Ya betul, tapi melalui perantara. Kalau Musa langsung diajak bicara oleh Allah tanpa wasitah, tanpa perantara. Maka Nabi yang lain, misalnya Zakaria dipanggil oleh Allah, ya Zakaria inna nubashiruka bihulam. Allah manggil ya Zakaria, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Kemudian apa? Apalagi misalnya Nabi yang lain, ya Nuhu innahu amalun ghairu saleh, dan seterusnya. Nah, itu kan Allah memanggil nabinya, berarti Allah bicara langsung dengan nabinya. Betul, Allah memanggil nabinya, tapi melalui perantara. Sehingga yang mendapat gelar kalimullah hanya dua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Sementara yang lain tidak. Dan ini pula sebagaimana yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj, beliau mendengar kalamullah langsung tanpa wasitah. Dan sebagaimana pula besok manusia akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, fayasma'una kalamahu, mereka mendengar kalamullah tanpa perantara. Dan sebagaimana Adam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah berfirman pada hari kiamat, ya Adam yusmi'u shaut. Wahai Adam, Allah perdengarkan suara itu kepada Adam. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi manusia di padang mahsyar, tsumma yunatihim bi sautin yasma'u man ba'da kama yasma'u man qaruba. Kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Dan ini adalah suara yang mereka dengar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Wallahu alam, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.